banyak-banyak lagi kita. Jika setiap muslim akhirnya akan masuk surga, walaupun ada yang transit di neraka. Sedangkan orang yang terlahir sebagai non-muslim, jika orang tersebut sampai mati masih dalam keadaan muslim, orang tersebut nanti pasti masuk neraka. Karena ada orang yang terlahir sebagai non-muslim, lebih berat perjuangannya untuk menjadi muslim dibandingkan orang yang lahir sejak muslim, kebetulan ikut orang tuanya. Bagaimana melihat sisi keadilan dari Allah terhadap kejadian ini? Disitulah letaknya adil Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau berusaha dengan pikiranmu, engkau berjihad, kau cari, maka engkau lebih utama daripada mereka-mereka yang bapak ibunya muslim, terlahir sebagai non-muslim di Sulawesi Utara sana, lalu kemudian mencari, tinggalkan mobil dinas, tinggalkan rumah dinas, tinggalkan titel, tinggalkan jabatan rektor, akhirnya menjadi muslim bersyahadat Ustaz Yahya Walone. Maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustaz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ada lagi terlahir di Tapanuli Utara, non-muslim. Akhirnya dia mencari. Dan kemudian setelah itu dia menemukan dan dia bersyahadat. Itulah Ustaz Nababan, yang namanya bisa dibaca dari kiri, bisa jadi kanan. Nababan, Nababan. Akhirnya sampai suatu hari saya pun ceramah di salah satu masjid. Selesai ceramah subuh, kami pun sarapan pagi. Pas sarapan pagi sudah makan, diperkenalkan, Ustaz Somad, ya ini Ustaz Nababan. Itu yang selalu saya sebut. Kertas terakhir.